Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyina sayyidina Muhammadin ya din, shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersilaturahim. Kemarin saya sudah sempat minta maaf ke panitia, mungkin enggak ngejar waktunya karena sampai sore masih di Surabaya. Alhamdulillah. Dimudahkan Allah untuk tadi malam sampai Jakarta dan pagi ini bisa ketemu. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa manfaat bagi kita semua. Pagi ini saya ditugasi untuk membahas masalah dinar atau investasi alternatif syariah. Pada kesempatan ini saya ingin share bukan hanya pada dinar tapi kedudukannya. Kedudukannya di mana? Karena terus terang 5 tahun lalu saya menulis buku tentang judulnya tentang mengembalikan kemakmuran Islam dengan dinar dan dirham tahun 87 terbit 5 tahun lalu ya. Saat itu emas belum dikenal seperti sekarang. Bank-bank belum mengeluarkan investasi emas dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangannya yang sekarang, saya terus terang termasuk yang feel guilty dengan perkembangan sekarang yang memfokuskan seolah-olah emas itu investasi, itulah investasinya. Nah, sehingga pada setiap ceramah saya luruskan konsep ini. Karena bahkan ada dulu mungkin Anda pernah dengar satu produk yang luar biasa namanya berkebun emas. Itu sempat membagikan, di awal-awalnya membagikan buku saya tersebut. Jadi seolah-olah itu yang saya ajarkan gitu. Padahal sama sekali tidak, di buku tersebut tidak mengajarkan yang demikian. Tidak. Jadi seperti apa sebenarnya konstruksi emas dalam konteks ekonomi Islam gitu ya. Nah, ini yang saya ingin jelaskan supaya masyarakat tidak terjebak dalam apa yang seperti yang terjadi belakangan ini ya, tentang investasi bodong dan sebagainya lah gitu ya, yang diberi label syariah dan sebagainya. Nah, saya inginkan konteks yang lebih real dari apa yang seharusnya dilakukan umat ini dalam ekonomi dan emas kedudukannya seperti apa gitu ya. Dulu saya suka presentasi seperti ini, tetapi suatu saat saya diundang oleh ilmi namanya, mungkin di antara ikhwan sekalian sini mana ada yang namanya ilmi, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Saya bingung bagaimana menjelaskan mereka dengan bahan presentasi begini. Tapi terus akhirnya alhamdulillah dengan itu saya dimudahkan Allah untuk menggunakan apa yang ada di kita untuk menjelaskan banyak hal, yaitu jari-jari kita. Nah, karena jari-jari kita itu orang tunanetra pun punya, jadi mudah kalau saya menjelaskan dengan jari-jari kita gitu. Nah, sehingga saya menjelaskan konsep ekonomi ini dengan jari-jari kita ini. Lalu mudah, saya kemana-mana kan membawa jari saya gitu, jadi gak perlu presentasi di desa, di mana saya menjelaskan ini. Nah, pertama saya jelaskan tentang emas ya, ke konteksnya nanti saya jelaskan. Aset umat ini pada umumnya di bank ada sekitar 2.800 triliun sekarang. Tentu mayoritas punya umat ini. Pada umumnya masuk kategori yang namanya wealth producing asset, yaitu aset yang ke bawah. Jadi jari manis, jari yang biasa pakai kelingking apa cincin ini apa, jari kelingking ya ini. Menurun. Celakanya mayoritas umat ini seperti anda-anda yang betul bekerja sebagai pegawai, asetnya masuk kategori ini, wealth producing asset namanya. Ya itu kok ada orang punya aset tapi asetnya menurunkan kemakmurannya. Itu ada. Kalau aset itu dalam bentuk yang nilainya susut kalah cepat dengan kenaikan harga barang, kalah cepat dengan inflasi, itulah wealth reducing asset. Kita punya aset tapi kemakmuran kita turun menurun terus menerus. Ini namanya wealth reducing asset. Itulah aset mayoritas pegawai. Kenapa? Karena semua asetnya terdenominasi dalam mata uang kertas yang nilainya menyusut. Kalau ibu-ibu sekarang pegang uang 15.000, ibu bisa belikan beras sekarang 2 kilo, 2 liter ya. Tapi kalau bapak ibu pegang 4 tahun lagi, itu tinggal 1 liter. Kan gitu? Jadi uang yang dipegang itu turun menjadi separuh dalam 4 tahun yang akan datang. Padahal kalau di deposito kan atau di dana asuransi atau apa saat itu belum lipat dua kalinya nilainya, tapi daya belinya sudah turun. Itulah yang menjelaskan mengapa mayoritas manusia yang bekerja bukan hanya di Indonesia, di Amerika sekalipun ketika pensiun menghadapi masa penurunan kualitas kehidupan, karena dalam tabungan yang dia kumpulkan 32 tahun rata-rata orang bekerja, ketika dinikmati dia menyusut daya belinya. Gitu. Bayangkan kalau menyusutnya itu melalui deret ukur, tinggal separuh dalam setiap 4 tahun, dalam 32 tahun berapa, gitu kan, gitu ya. Seperti itu menyusut. Itulah mengapa pensiunan jenderal, pensiunan profesor sekalipun tetap nggak cukup, gitu ya, karena waktu dia kumpulkan dulu sekian tahun kemudian menyusut. Itulah aset utama. Dan ini semua mayoritas orang yang bekerja terjebak di sini, namanya wealth reducing asset. Ini strateginya Yahudi. Karena strateginya Yahudi adalah bagaimana membuat mayoritas orang, sebanyak mungkin orang itu jatuh miskin. Dan dia mengizinkan segelintir orang kaya. Supaya apa? Mayoritas orang bisa dikendalikan, yang kaya sedikit itu nanti dia hampir sendiri gitu. Dia punya cara sendiri untuk menggapai orang kaya itu. Gitu, nah. Tapi mayoritas yang gak dikendalikan ini harus gitu. Jadi seperti itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi, mengendalikan daya beli uang kita. Kita boleh bekerja jungkir balik gak karuan, tapi yang punya pegang kendali nilai di satu kendali. Kalau di dunia adalah lewat perbankan, lewat apa namanya, bank sentral. Bank sentral itu tidak lapor ke pemerintah. Bank sentral itu langsung ke IMF. Jadi dalam kendali itulah, rangkaian satu kendali itulah uang menyusut set gitu. Ini anehnya gitu. Itu yang terjadi dengan ini. Nah, untuk mencegah ini, mencegah supaya kita tidak terjebak dalam wealth reducing asset ini, kita punya perlindungan namanya wealth preserving asset. Nah, yang ini adalah jari tengah ini. Jari tengah ini yang paling tinggi ya, wealth preserving asset. Dia tidak membuat orang tambah kaya, tapi juga tidak membuat orang tambah miskin gitu. Ibarat main bola, tadinya kita babak belur nih diserang ya, kebobolan melulu, kita mampu bertahan. Serangan bertahan, apa strategi bertahan. Itulah wealth producing asset. Itulah salah satunya adalah emas. Karena kita tahu semua dari hadis sahih zaman Rasulullah tak hidup, beliau pernah menyuruh sahabat membeli kambing 1 dinar. Sekarang pun 1 dinar nilainya 2.200.000, kira itu tetap bisa untuk membeli kambing yang besar gitu. Nah, inilah wealth preserving asset. Nah, itulah kedudukan emas. Kedudukan emas adalah dia sebagai hakim yang adil, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Dia seperti cermin yang tidak berwarna, kata Imam Ghazali. Dia sendiri tidak mempunyai warna, tapi dia bisa menampilkan seluruh warna. Maksudnya dia bisa untuk menilai segala macam barang karena nilainya yang adil ini. Nilainya yang adil otomatis dia tidak memiskinkan, tidak juga membuat orang kaya. Maka namanya adalah wealth preserving asset. Itu adalah emas tadi. Jadi emas gunanya untuk bertahan supaya kita tidak terjadi proses kemiskinan gitu. Tetapi namanya bermain sepak bola. Kalau kita misalnya hanya mampu bertahan, kita tidak kebobolan, tapi kita juga tidak akan menang kan gitu. Jadi untuk anu aja, targetnya untuk supaya kita mampu bertahan gitu. Nah, aset yang sesungguhnya adalah aset yang harus tumbuh. Itu yang memakmurkan manusia. Kita ditugaskan oleh Allah, diciptakan, kamu ciptakan engkau dari tanah dan aku jadikan kamu pemakmurnya. Tugas kita adalah memakmurkan. Nah, aset yang memakmurkan itu apa? Itulah wealth producing yang jadi telunjuk ini. Jadi tiga ini, rupiah dan kawan-kawan termasuk dolar menurun terus, itulah wealth producing. Emas adalah untuk bertahan, preserving, Nah, aset umat harus maksimal mungkin menjadi wealth producing asset. Jadi aset yang membangun kemakmuran. Gitu. Jadi kalau Anda misalnya ini mempunyai uang, misalnya ya, dana pensiun diserahkan ke Anda untuk mengelola sendiri, gitu ya, untuk mengelola sendiri. Misalnya ya, kalau sekarang mungkin dikelola perusahaan. Gitu. Tapi ada beberapa perusahaan yang menyerahkan ke karyawan mengelola. Untuk apa aset itu? Gitu. Ketiganya perlu, gitu. Dengan komposisi yang ini, yang rupiah perlu untuk kebutuhan sehari-hari, ya kan? Untuk membeli bensin, membeli makanan sehari-hari. Sebagian kalau kita belum bisa berusaha, minimal jangan turun. Kita amankan dalam bentuk wealth reserving supaya nggak turun tadi. Nah, ultimate-nya adalah Anda harus bisa memutar aset ini. Itulah wealth producing, gitu. Saya sering di orang bertanya, Pak Iqbal kan jualan emas, kenapa tidak mempromosikan emas? Tidak, kita tidak jualan emas, tapi kita mengeduket orang untuk paham tentang fungsi emas ini. Gitu. Untuk fungsi emas ini kita eduket. Maka situs kami yang gredinar.com itu juga bukan misinya, bukan menjual. Makanya banyak sekali orang bertanya, Pak Iqbal kok nggak ada petunjuk bagaimana membeli? Gitu. Karena bukan itu tujuannya. Bahkan agen-agen kita yang jumlahnya hampir 80 di seluruh Indonesia, mesejnya bukan menjual, mesej utamanya mengedukasi orang, gitu, mengedukasi supaya paham. Bahkan di situ saya tulis jelas di ini ketentuan agen supaya klien juga membaca bahwa tugas utama agen adalah bagi kita orang paham lebih penting daripada orang membeli. Jadi konsepnya seperti itu. Karena masanya seperti ini, gitu. Bahkan setelah 5 tahun berjalan, Kredinal.com itu kita transformasikan. Sekarang bukan lagi situs investasi apa, tetapi kita mengembangkan menjadi situs edukasi usaha dan entrepreneurship, business and entrepreneurship. Kenapa? Karena targetnya ini, gitu. Targetnya adalah supaya aset umat bisa pusing, gitu. Bisa umat makin makmur, gitu. Tetapi perlu emas. Ketika Anda belum terjun ke usaha, atau misalnya Anda menerima dana pensiun sekian miliar misalnya, ya sekian miliar. Kalau Anda baru pengusaha baru, sangat riskan. Anda cemplungkan semua. Sebagian mungkin Anda gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian untuk belajar usaha, nah sebagian untuk cadangan modal ini, inilah yang diamankan dalam emas. Bolehkah menyimpan emas untuk keperluan itu? Boleh. Dalam hal Islam, nah ini tiga jari lagi. Dalam Islam, harta itu dihukumi dengan tiga golongan lagi. Inilah makanya pentingnya saya gunakan jari ini karena selalu berfungsi. Pertama adalah yang sangat dilarang. Kalau Anda masuk kategori menimbun, ayatnya kalau nggak salah di surat At-Taubah, yakni zun nyebutnya, yaitu kalau masuk kategori menimbun itu sangat tidak boleh dianggap, gitu. Karakter menimbun apa? Kita simpan sedemikian rupa ketika pasar orang lain membutuhkan barang itu tidak ada, nunggu kenaikan dan sebagainya, itulah yakni zun menimbun, gitu. Yang kedua, boleh secukupnya. Ketika apa? Suratnya di surat Yusuf menyebutnya adalah yuhsinun, atau di surat Yusuf itu disebut tuhsinun karena untuk mengatakan ke orang kedua, gitu ya. Tuhsinun adalah asalnya yuhsinun. Yuhsinun itu apa? Membangun ketahanan ekonomi, kurang lebih seperti itu, supaya apa? Tidak menurunkan lagi. Itu namanya yuhsinun. Yaitu ketika Yusuf misalnya menimbun beras, menimbun gandum, pada umumnya sangat dilarang. Tapi kok Yusuf pernah menyuruh rakyat Mesir menyimpan beberapa tahun, kok boleh, gitu kan? Konteksnya beda, yaitulah yuksinun tadi, gitu. Yuksinun yaitu ketika disimpan untuk maksud tertentu supaya untuk menyelamatkan kebutuhan yang akan datang, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Menyimpan itu masuk kategorinya yuksinun. Nah itu secukupnya kategorinya. Anda yang paling tahu secukupnya itu seperti apa. Nah yang bentuk ketiga, yang ini yang lagi ini yang tidak harusnya, berapapun Anda punya yang jenis kategori ini, dasar ini yang ketiga ini, itu tidak ada batasnya. Yaitu kategori apa? Itu adanya di surat Al-Hasr. Kaya yakuna dulatan bainal agniya ini kundula. Berputar. Jadi, ketika harta itu berputar, maka berapapun tidak ada batasnya. Dan tentu berputar ini, karena kita umat Islam harus untuk kebutuhan di jalan Allah ya artinya. Tapi jalan Allah ini sangat luas. Saat ini ada 1 miliar orang kelaparan di dunia. Maka kita berinvestasi untuk memberi makan orang 1 miliar itu jalan Allah. Itu yang disurat Al-Baqarah disebut memberi makan di hari kelaparan gitu ya. Itu termasuk disetarakan dengan memerdekakan budak, dan itu jalan untuk golongan kanan gitu kan, memberi makan di hari kelaparan sekarang. Nah, seperti itu. Jadi aset kita itu dari yang producing, researching, terus kemudian producing. Nah, ketiganya perlu. Rupiah meskipun reducing kita butuhkan untuk kebutuhan sesaat. Reducing kita butuhkan untuk yang kita amankan, untuk sekolah anak kita, untuk kebutuhan supaya kita tidak jadi beban orang tua atau beban orang lain di kemudian hari dan sebagainya. Nah, yang terbesar harus di producing tadi, gitu ya. Kalau reducing, nah emas itu tadi, itu hanya salah satu dari yang reducing tadi, gitu ya. Terus kemudian hal-hal mengelola harta juga kenali, jangan sampai jatuh pada yukmizun. Terus kemudian juga gunakan sebagian untuk yuksinun, untuk mempertahankan hati. Dan kalau Anda punya harta lebih, supaya Anda tidak laku, berapapun boleh, asal masuk tadi yang berputar. Seperti kalau dicatat di zaman Rasulullah SAW, adalah sahabat yang sangat terkenal. Siapa si Anu? Turahman bin Auf, ya, Turahman bin Auf. Orang Madinah sampai seluruh orang Madinah tersiskah dengan Turahman bin Auf untuk menunjukkan betapa banyak hartanya. Tapi dia termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, kan gitu. Artinya, sekaya apapun gak masalah. Kalau betul dia gak tersebar pada menimbun tadi. Gitu ya, tetapi dia hartanya mayoritas berputar tadi, tersiskah tadi, gitu ya. Nah, dalam konteks inilah saya ingin mengelaborit. Lantas apa? Bagaimana memutar harta? Bagaimana ini? Itulah maka kita ada pesantren wirausaha yang di Jonggol itu. Fungsinya adalah mengedukit. Nah, sekarang kita ada 3 lokasi. Jonggol di Jawa Tengah, Jawa Barat. Boyolali di Jawa Tengah dan di Blitar, di Kebun kita di itu di Jawa Timur. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengedukasi supaya umat ini sepandai mungkin memutar hartanya. Kenapa kita perlu? Kita perlu bersaing di seperti ini, gitu ya. Umat ini mayoritas di Indonesia, kita masih lebih 80% konon, tapi statistiknya. Tetapi kita dalam hal ekonomi kita minoritas. Dalam hal polisi ekonomi kita minoritas. Sehingga kepentingan umat yang sangat banyak ini sekarang dikendalikan oleh sekelompok minoritas gitu. Masa kita akan biarkan itu seperti itu, kan gitu ya. Karena kita minoritas gitu. Mudah sekali kita diumbang-ambingkan dengan orang-orang yang menghalalkan cara dalam banyak hal gitu. Orang-orang yang menghalalkan cara gitu. Dulu kita hanya makan tahu dan tempe, tapi kemudian tahu dan tempe itu bahannya menjadi mahal karena harus diimpor ya kan? Terus kemudian kita melirik, kalau itu beli daging aja sekalian, nggak ada yang makan tahu tempe. Tapi dagingnya melonjak tinggi gitu. Nah, jadi kalau kita makan apa saja asal dibumbu yang enak, jadi enak. Orang Indonesia pintar masak. Tapi untuk bumbu yang enak butuh bawang putih, bawang merah. Tapi bawangnya ikut melonjak. Ya sudah, kalau itu makan sambal saja cabai. Cabainya melonjak. Jadi umat ini gak punya kendali terhadap ekonomi gitu. Salah siapa? Salah kita semua. Kita suka menyelamatkan diri sendiri gitu kan. Aman untuk kita, convenient untuk kita, bekerja dengan tabungan banyak, dengan ini banyak, tapi minim berbuat sesuatu untuk apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Dan ini yang saya dorong ke pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Dulu misi wali ya, para wali itu sederhana, Mengapa zaman dulu Islam begitu mudah menyebar? Zaman wali itu sampai orang Jawa yang primitif, yang tidak apa bertuhan atau bertuhan benda, berhala dan lain sebagainya, tiba-tiba bisa begitu mayoritas Islam. Dengan cara apa? Para wali itu berdakwah dengan sederhana, dengan berdakwah birhal. Karena dia mayoritas orang Jawa, kali itu dengan yang dia sebut dengan tiga hal dalam bahasa Jawa ini, wali itu kalau berdakwah. Ya, wong kang udo klambenono, wong kang loh ombenono, wong kang udanan payumono. Maksudnya adalah orang yang telanjang beri dia pakaian, orang yang haus atau lapar beri dia minum atau makan, orang yang tidak mempunyai rumah beri dia rumah. Hanya dengan itu wali itu berdakwah, artinya solve the problem, gitu. Karena dia solve the problem, bisa Anda bayangkan sampai sekarang orang Jawa pakai tradisionalnya kan sampai sini ya, ya sampai sini ya, pakai kembang gitu kan, gitu. Si ini wali tentu katakan dia tahu agama itu nggak betul gitu, diluruskan gitu kan, pakai yang benar dan sebagainya, diberi dia pakaian, kelaparan dia beri solusi. Bagaimana menanam padi yang baik, menanam jagung yang baik dan lain sebagainya. Rumah problem utamanya, gitu. Jadi ini mereka bangun, mulai beri contoh bangun rumah yang ini. Salah satunya yang Anda bisa saksikan sampai sekarang rumah tapal ya, atau masjid dari tapal itu. Karena wali menguasai teknologi, gitu kan. Jadi dia dukai masyarakat untuk membangun. Nah sekarang kita ngomong sampai capek, kita tidak berbuat. Yang berbuat seperti ini siapa? Yang melihat orang telanjang diberi pakaian, melihat orang kelaparan diberi makan, yang melihat orang apa diberi. Bukan kita, umat yang lain, misionaris dan lain sebagainya. Makanya kita kecolongan. Umat ini turun terus-menerus. Itu anunya, presentasenya. Karena yang melakukan dakwah para wali itu sekarang tekniknya digunakan oleh para romo dan lain sebagainya, gitu. Si kita tidak melakukan. Nah, sedangkan kita punya uang mayoritas ada di bank. 2.800 triliun uang umat ini ada di bank. Gitu. Kita percaya, gitu. Nah, disitulah problemnya. Jadi dalam hal harta, bapak-bapak ini supaya kita tahu, harta iban saya simpan kan nggak masalah. Nah itu tadi. Masuk kategori yusina enggak masalah, Anda tahu gunanya. Tetapi menyimpan ini juga harus dengan pemahaman. Anda tahu ada hadis yang menyatakan bahwa umat ini tidak akan bergerak nanti di akhirat sebelum ditanya tiga hal. Jadi kan, salah satu pertanyaan itu apa? Dari mana hartamu kamu gunakan untuk apa? Ya kan? Salah satu pertanyaan itu. Sekarang misalnya, mayoritas umat sudah kayak Anda ini, tentu Anda bekerja sangat giat mencari harta yang halal. Satu sumber jelas, ya, bisa menjawab asalnya. Saya gunakan untuk apa? Bisa jawab nggak? Ketika Anda taruh bank, asuransi, tahu nggak Anda siapa yang gunakan uang Anda? Nggak tahu. Umat ini mayoritas tidak tahu siapa yang menggunakan uangnya untuk apa. Bayangkan sekarang kalau uang Anda ini dipakai oleh para konglomerat untuk mematikan warung-warung kecil-kecil. Karena mereka mengeluarkan jaringan pemasaran yang begitu besar dengan dua nama outlet yang terkenal sampai ke pelosok itu. Dengan uang siapa? Dengan uang bank. Bank uangnya siapa? Uang Anda. Kan gitu? Antara lain, kan gitu? Suatu saat saya diundang di sini. Di mana Tanah Abang itu pusatnya ekonomi, dulu merupakan kekuasaan ekonominya saudara-saudara kita, utamanya dari Minang. Sekarang mereka tersingkir ke pinggir-pinggir Bali dan sebagainya, itu ada ke Tanah Abang. Kenapa? Mereka melihat gedung yang megah di pasar Tanah Abang itu, yang longkong-longkong itu, mereka nyebutnya Pak Iqbal, itu gedung semangka Pak Iqbal. Kenapa? Dari luarnya saja kelihatan hijau, di dalamnya merah semua, gitu, semangka gitu, luarnya hijau, dalamnya merah. Maksudnya, kenapa? Karena yang milik muslim, saudara-saudara kita tinggal 8% di situ. Pasca kebakaran dibangun lagi 92% bukan muslim. para pengusaha-pengusaha Chinese dan sebagainya membeli kaflik yang sangat mahal, per meternya 500 ribu. Jadi Anda punya satu kios di Tanah Abang itu 3 miliar, itu sekian tahun yang lalu. Satu kios 2 kali 3. Gitu. Itu tujuannya. Dan yang saudara-saudara kita dari Minang tersingkir, gak mampu beli di tempat itu, yang mampu beli yang sangat. Nah ini mereka pakai uang siapa? Uang bank. Nah saya bilang sama Pak Haji yang undang saya, Pak Haji, sampean ini kan dimusuhi, Anda ini kan dimusuhi oleh uang Anda sendiri. Saya bilang gitu. Oh bisa begitu Pak Iqbal, karena dia undang saya gini. Pak Iqbal kan biasa berpikir melawan pemikiran Yahudi, gitu, sampai gitu. Tolong kami diajari melawan Ya'juj dan Ma'juj gitu kan, karena mereka memandang itu Ya'juj dan Ma'juj. Tapi setelah dia ngerakan itu, saya bilang, ya sampean ini kan dimusuhi uang Anda sendiri. Loh kok bisa? Sampean ini kalau punya uang pada ditaruh di mana? Ya di bank, tanya siapa? Ya kan gitu. Mereka jawab, iya ya gitu. Mayoritas kita tidak sadar. Kata bank-bank BUMN, emang yang bisa pinjam siapa? Nah makanya saya ngeluarin buku, namanya buku itu Ekonomi Syariah 2.0 ya. Syariah Ekonomi 2.0, karena semua ekonomi syariah yang banyak yang nanya lah, yang jilid satunya mana Pak Iqbal? Jilid satunya yang ditulis oleh para seluruh ekonom syariah, yaitu apa? Ekonomi syariah yang mensyariahkan yang tadinya tidak syariah, itu jilid satu. Jadi saya ibaratkan gini, ada kalau kapitalis itu orang kumpul kebu, asal sama suka sama suka jalan. Maka datang ekonomi syariah, ekonomi syariah jilid pertama ngasih tahu jangan kumpul kebu, Anda harus akad nikah. Gitu. Fokusnya adalah akad nikah, benar, diakadkan nikah dulu untuk menghalalkan gitu. Pertanyaannya adalah orang yang kumpul kebu boleh nggak dinikahkan? Orang yang bersinar boleh nggak dinikahkan? Gitu kan gitu ya, pertanyaannya kan gitu kan gitu. Nah itu problem utamanya gitu. Yaitu apa? Gen kapitalis ini boleh gak diislamkan? Gitu kan sebenarnya kan itu ya sini kan. Kenapa? Karena bank-bank syariah sekalipun gitu, mereka fungsinya masih sama. Mayoritas orang menabung, nanti yang bisa mengasah segelintir orang. Tahu gak Anda, uang Anda yang dipakai bank syariah disalurkan kemana? Tahu gak? Gak tahu kan? Siapa yang gunakan nggak tahu. Tapi menurut saya yang dia lakukan, maka saya ingatkan, masih nggak tahu, jangan menikahkan orang yang seperti. Tapi Anda punya potensi untuk benar. Paling nggak sudah nikah-nikah terus kemudian benar. Nah di perbankan syariah itu sebenarnya ada produk yang sangat baik yang cocok untuk umat ini dan nanti membuat Anda bisa menjawab pertanyaan di akhirat tadi untuk apanya. Yaitu satu produk yang disebut mudharabah mukhayyadah. Tapi sayangnya mudharabah mukhayyadah ini karena produksi ini terlalu berbeda dengan produk perbankan konvensional, sedangkan mayoritas induk bank syariah juga bank konvensional membuat mudharabah mukhayyadah ini sama sedikit berjalan. Mudharabah mukhayyadah itu sederhana, Anda punya usaha, gak punya uang, bilang sama bank, saya butuh dana siang. Nah terus Anda punya uang, taruh di bank tapi dengan pesan, uang saya untuk dia. Gitu ya. Mudharabah mukhayyadah namanya si, itu lebih ideal dan itu sudah dipaparkan MUI sekian tahun yang lalu si ini. Jadi bentuk yang seperti itu yang lebih ada gitu. Jadi orang tahu uangnya untuk siapa dengan sedemikian. Bayangkan kalau dana umat yang 2.800 triliun tadi yang mayoritas punya Islam, umat ini tahu siapa yang seharusnya uangnya itu disalurkan, siapa kira-kira pengusaha yang akan jalan, pengusaha yang bisa dipercaya, amanah, bisnisnya baik gitu ya, untuk kepentingan umat dan lain sebagainya. Tapi itu belum dilakukan, kan gitu ya. Itulah sebenarnya jalannya. Nah, maka saya bilang sama teman-teman, meskipun belum sempurna bank-bank syariah, saya tidak mengatakan kalau gitu ke bank konvensional saja. Tidak, tetap dukung bank syariah. Tapi kritisi mereka, beri masukan supaya dari waktu ke waktu semakin sempurna. Ya, ini tanya tentang produk, sebaiknya jangan deposito yang jalan. Kembangkan produk ya, mudharabah mukhayyadah tadi gitu. Nah lebih ideal lagi sebenarnya kalau ini nanti ini akan mengatasi, Anda kan masih bekerja belum punya waktu untuk berusaha dan lain sebagainya, sehingga dengan cara produk-produk bank syariah yang mudharabah mukhayyadah tadi Anda bisa tahu uang Anda disalurkan kemana. Nah, lebih kan lagi gitu, lebih menenangkan gitu ya, lebih menenangkan. Nah kalau itu terjadi, itu akan menjadi solusi bagi umat Islam yang masih pada bekerja. Ya karena dengan cara itu dia tabungannya paling enggak dia tahu untuk maksud apa gitu ya. Ya, tetapi ultimate-nya nanti gitu ya, umat ini harus maksimal mungkin bisa memutar asetnya sendiri atau bisa berusaha. Dan ini Anda nggak usah khawatir, mayoritas orang yang bekerja juga bercita-cita pengen jadi pengusaha ya gitu. Hanya tingkat keberaniannya kapan memulai kan gitu. Kebanyakan orang memulai ketika terpaksa, yaitu ketika dia sudah pensiun, gitu. Pensiun terpaksa baru mulai. Banyak sekali orang baru mulai seperti bukan telat, bisa, cuma resikonya menjadi lebih besar gitu ya, resiko keberhasilan karena tenaga sudah berkurang dan sebagainya gitu. Dan jaringan tenaga, semangat dan sebagainya ketika sudah pensiun sudah sempat down dulu dan sebagainya gitu. Yang terbaik adalah kapanpun Anda pensiun, Anda song-song, look forward gitu. Sebenarnya karena istilah pensiun ini istilah yang misleading. Di Islam tidak mengenal. Rasulullah SAW mulai memimpin perang Badar usia berapa? Usia 55 kira-kira. Jadi Rasulullah merintis mulai perang besar usia 55. Orang kita masuk 55 pensiun gitu. Ironi gitu kan gitu. Usia 55 adalah usia yang sangat matang. Orang dengan punya pengalaman yang luar biasa tinggal mengimplementasikan gitu ya. Nah itu adalah usia yang sangat matang. Nah, cuma sikapnya yang harus dibangun. Sikapnya pensiun itu atau usia kapanpun kita pensiun, kita akan menangani perang besar kita sendiri. Anggap sekarang bekerja dimanapun Anda, itu adalah magang Anda. Nanti perang besar kita sendiri itu adalah ketika kita mulai. Nah, apabila Anda sudah merintis mental seperti itu, apa yang akan terbangun? Pensiun itu akan kita look forward. Look forward, kita akan memimpin perang besar kita sendiri. Look forward gitu. Saya dulu mulai merencanakan seperti itu ketika saya jadi direktur di perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, Tugu Pratama waktu itu. Saat itu saya masih 36 tahun. Saya bilang sama teman-teman, jadi sudah saya nyatakan ke pemegang saham segala macam, saya hanya akan di sini 4 tahun. Karena bayangan saya nggak mau pensiun 55, saya mau pensiun usia 40 untuk supaya bisa membangun perang besar kita sendiri gitu. Pas usia 40 tahun saya sampaikan ini waktunya saya ini. Tapi orang kalau sudah duduk ini lupa berdiri gitu. Dibujuk-bujuk sama pemegang saham dengan segala macam, akhirnya saya duduk lagi. Sampai dari itu terlarut-larut sampai akhirnya 45 tahun. Jadi pensiun saya tertunda. Jadi, kalau orang menyebutnya pensiun dini usia 45 tahun, saya menyebutnya tertunda 5 tahun. Karena target saya 40 tahun, gitu ya. Nah, dengan apa? Karena ini pengalaman saya. Kenapa gitu? Banyak hal yang bisa kita lakukan yang tidak bisa saya lakukan di tempat saya bekerja dulu, gitu ya. Yang saya ceritakan tadi. Tentang bagaimana misi supaya bisa dakwah bilhal tadi. Memberi makan orang kelaparan, memberi pakaian orang yang telanjang, memberi rumah orang yang enggak bisa dilakukan kalau kita hanya duduk ini. Yang bisa dilakukan adalah kalau kita terjun ke lapangan solve the problem. Sedangkan itu enggak bisa saya lakukan kalau saya mempunyai pekerjaan tetap di ini gitu. Jadi orang kayak saya kalau saya bersandar sama teman-teman, saya bilang saya ini enggak punya pekerjaan tetap sampai sekarang setelah saya pensiun, tapi saya tetap bekerja gitu. Jadi tahu bedanya gitu. Saya nggak punya pekerjaan tetap, tapi saya tetap bekerja. Karena banyak hal yang perlu dikerjakan di luar sana, gitu. Nah, jadi saya tadi sudah bercerita tentang fungsi emas di tengah ini, ya. Terus ke fungsi harta, yakni sun yang dilarang, yusilun yang boleh menyimpan dan dulang. Nah, sekarang bagaimana kita fokuskan ke dulang? Yaitu bagaimana fokus memutar harta, gitu. Memutar harta. Nah, dalam fokus memutar harta ini Anda punya tiga kategori juga. Makanya saya suka menggunakan ini karena sudah menjelaskan banyak. Punya tiga jari juga untuk bagaimana Anda memutar harta gitu. Prinsip pertama adalah yang paling primitif ya, kembali yang paling ini. Paling primitif adalah ketika orang mencari untung. Ya, usaha yang paling mencari untung itu usaha yang paling primitif. Ya, paling primitif, usaha satu dimensi. Kenapa? Kalau Anda nggak dapat untung, Anda merasa gagal. Iya kan? Orang misi Anda cuma mencari untung. Gitu. Dan begitu nggak dapat untung, Anda merasa gagal. Yang kedua lebih cerdik dari itu. Sangat lebih cerdik. yaitu untung juga tentu dicari, tapi bukan yang utama, yaitu creating value, meningkatkan nilai. Mengapa yang creating value lebih menarik bagi kita gitu? Dan banyak sekali orang yang cerdas melakukan ini karena creating value, ketika nilai itu naik, nggak untung, kita nggak merasa rugi gitu. Dan untung creating value ini tidak kena pajak. Kalau Anda usaha jungkir balik dapat untung misalnya 100 juta, orang pajak langsung terpotong 30 jutanya kan gitu. Tapi kalau Anda punya usaha yang create value sampai tadi misalnya ratusan miliar kali itu, orang pajak enggak. Kenapa? Karena creating value itu tidak nampak. Saya kasih contoh ini yang dilakukan oleh para developer ya. Para developer membeli tanah untuk dibuat rumah. Kok yang dijual sedikit, yang lain dikelola sendiri. Yang lain ini nilainya kan melonjak besar. Yang dikenakan pajak kan hanya yang dijual, padahal tanahnya itu melonjak. Ini contohnya. Kayak yang saya lakukan di kebun kita di Jonggol itu, orang bekerja dan setiap tahun saya ngeluarin ratusan juta untuk bayar karyawan-karyawan. Orang bertanya, lah untungnya Pak Iqbal di mana? Ya gak untung saya. Ini karena hasil jualan susu kambing segala macam hanya cukup untuk ongkos mereka gitu. Gak untung saya gitu. Kok kenapa saya lakukan? Karena creating value tadi. Ketika kebun tadinya saya beli murah, saya satukan jadi satu, dipagari rapi di situ ini, harganya melonjak. Bukan hanya ini kan gitu ya, bukan hanya keuntungan itu. Nah, dengan cara itu sebenarnya aset kita tumbuh tapi gak kelihatan gitu. Itu tumbuh dan bermanfaat karena mencetakkan 30 orang bekerja setiap saat di situ untuk mengelola kebunnya. Nah, yang ketiga adalah dimensi ketiga dari usaha adalah untung boleh ini anu, tapi tidak menjadi fokus. Creating value juga ini, tetapi yang paling penting adalah mempunyai values, mempunyai misi, nilai-nilai, mempunyai maksud tujuan apa itu. Nah, usaha yang ketiga ini, yang bentuk ketiga ini atau yang dimensi ketiga dari usaha ini, ibarat benda mati, dia mempunyai roh. Sesuatu yang mempunyai roh, dia mempunyai kemampuan tumbuh dengan sendirinya. Itulah misi dari satu usaha itu. Jadi kalau kita mempunyai usaha yang mempunyai misi sedemikian luhur, misi itu sedemikian tulus, sehingga ibaratnya kita mati pun rela karena misi itu, gitu kan gitu. Nah, itu untung, kenaikan nilai dan lain sebagainya menjadi tidak terlalu penting lagi karena misi tadi. Gitu. Saya sama teman-teman yang usaha, saya bilang, ibarat usaha kita itu impas saja, nggak rugi aja, saya sudah senang. Kalau dalam proses itu misi kita tercapai, yaitu menciptakan lapangan kerja, adalah para tahlawali tadi, memberi orang makan, memberi orang pakaian, artinya menciptakan lapangan kerja dan memberi makan. Nah, khusus memberi makan ini ada peluang besar yang saya ingin share kepada Anda. Peluang Anda mempunyai amal yang sangat besar, sangat bernilai, dan bisa Anda lakukan, bisa Anda rintis dalam peluang besar. Jadi logikanya begini, saya kasih anunya supaya Anda tahu, dan ini kesempatan Anda berbuat. Bukan Anda, siapa saja yang mau berbuat. Nah, Anda tahu kaidah niat kan? Niat apabila dijalankan mendapatkan minimal dua pahala ya. Pahala niat dan pahala yang mengamalkan, nanti sampai berlipat-lipat puluhan kali dan sebagainya. Tapi minimal, kalau toh sudah niat baik dan serius ditekuni, minimal kalau sampai meninggal kita belum tercapai niat kita, kita sudah diberi pahala yang kita niatkan. Itulah mengapa orang yang berniat jihad mati syahid, meskipun dia mati di tempat tidur, dia mendapatkan pahala syahid. Tapi dia harus buktikan niatnya itu dengan serius. Kalau Dr. Takdori, misalnya Nawas Takdori, penulis buku Jihad Bilma itu, menekankan, bagaimana kita menguji niat kita itu serius? Kita melakukan nggak yang kita bisa? Gitu. Misalnya kita niat nih jihad, mau sampai mati di medan jihad. Tapi ada kesempatan jihad kan bilma dan bil anu bil anfus kan gitu ya, dengan harta dengan itu. Ketika ada kesempatan Anda mampu berjihad dengan mal, Anda nggak lakukan, berarti bil anfus Anda bohong kan gitu. Karena yang Anda bisa Anda nggak lakukan gitu. Nah, jadi artinya niat untuk menguji ketulusan niat itu harus melaksanakan yang kita bisa. gitu. Nah, sekarang kita sekarang ini, maka dari itu sekarang kita akan membuat niat besar supaya kita mendapatkan pahala tadi selain niat jihad dan lain sebagainya tadi. Kita berniat memberi makan orang sedunia, gitu kan? Lu apa itu? Gitu. Bisa kita memberi makan orang sedunia. Saya akan tuntun sampai Anda paham bahwa Anda bisa. Gitu. Kita berniat akan memberi makan orang sedunia. Kok bisa Pak Iqbal, kok apa gak terlalu muluk gitu. Bedanya mimpi dan visi ya, kan? Kalau mimpi gak bisa di breakdown, kalau visi bisa di breakdown. Maka saya akan breakdown ini supaya menjadi visi. Kita akan memberi makan orang sedunia, nah, tetapi dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Apa petunjuk Allah dan Rasulullah gitu. Anda tahu gimana caranya mengatasi kemiskinan, kelaparan di dunia dengan petunjuk Rasul? Petunjuknya sangat jelas, ceto wilo-wilo. Ini pada orang Jawa itu ceto wilo-wilo, sangat jelas. Petunjuknya ada di dua hadis, hadis Sahih, hadis Muslim. Di urutan hadis Muslim ditaruh berurutan. Bunyi hadisnya kurang lebih begini. Di rumah yang ada kurmanya, penghuninya tidak kelaparan. Yang pernah dengar hadis ini, di rumah yang penghuni ada kurmanya, penghuninya tidak kelaparan. Hadis kedua bunyinya begini, ini sabda Rasulullah kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, di rumah yang tidak ada kurmanya, penghuninya akan kelaparan. Lihat, fungsinya sama, artinya apa? Jadi kalau kita orang beriman, kita percaya nggak dengan hadis sahih itu? Percaya nggak? Ini saya dalam rangka membreakdown niat tadi. Sebagai orang beriman, kita percaya sabda Rasul itu benar. Kira-kira sabda Rasul itu hanya berlaku orang Mekah saja atau termasuk kita? Mesti termasuk kita, termasuk orang seluruh dunia. Dari situ sudah terjawab. Jadi solusi kelaparan dunia apa? Kurma kan? Karena kita orang beriman, kita percaya Rasul, kan gitu. Solusi dunia, kelaparan dunia adalah kurma. Oke, okay. Sekarang lupa kalau seperti itu yang menanam korma kan Arab, yang berpeluang orang Arab. Siapa bilang? Siapa bilang korma tanaman orang Arab? Bukti empirisnya sekarang, korma yang hasil pohonnya terbaik di dunia adanya ada di Chiang Mai, Thailand. Chiang Mai mempunyai agroklimat persis seperti kayak Bogor, tapi hujannya nggak sebanyak Bogor. Ya kayak Cibinong area itu. Agroklimat suhu, ketinggian, terus kemudian curah hujan dan sebagainya. Itu satu. Jadi bukti empirisnya ada. Saya kasih bukti yang dari Al-Quran. Wahzana minas sama ima amubarokah pada Nabi Rasul Rasulullah Wanahla basikotilah taurun nanti. Di situ menjelaskan di surat Qaf itu. Turun hujan dulu, turun tanaman-tanaman dulu, terus kemudian muncul pohon kurma. Jadi kurma tumbuh di mana? Di tempat yang ada hujan. Kira-kira di Arab dengan kita lebih banyak mana? Lebih banyak kita, lebih banyak Thailand dibandingkan Arab, itulah Thailand tumbuh lebih banyak. Kan gitu. Jadi bukti empirisnya ada di Thailand, bahkan ada di Malaysia, disembunyikan sudah 12 tahun merisetnya di Malaysia. Bukti dari Al-Qur'annya ada, petunjuknya ada. Sekarang saya kasih satu lagi bukti historis. Bahwa kita untuk kurma menjadi makanan dunia membutuhkan kita umat Islam yang ada di Indonesia. Ini berdasarkan bukti historis, yaitu sejarah kelapa sawit. Sawit dulu hanya dibawa 4 butir oleh Belanda. Sawit itu bukan tanaman kita. Dibawa oleh Belanda dari Afrika Barat. Albania, dari Guinea Afrika Barat. Hanya 4 benih. Sekarang Indonesia menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Dengan 10 juta hektar. Maka dunia mengenal sawit seperti sekarang. Palm oil itu dari Indonesia utamanya. Gitu. Jadi kalau mengikuti sejarah tadi, dunia kira-kira akan mengenal korma dari mana? Nunggu ada negeri yang menanam korma sangat luas, dan itu tidak bisa di Arab, karena tanah Arab yang subur hanya sebagian. Gitu. Nunggu daerah subur yang luas. Maka umat Islam di Indonesia ini ditunggu dunia untuk kita memberi solusi dunia. Kita bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi kalau sekarang kita ribut-ribut masalah daging, masalah bawang, masalah ini salah kita gitu. Kita fokus terhadap bukan petunjuk gitu. Mengapa bukan petunjuk? Siapa yang ngajarin kita makan 3 kali sehari? Dasarnya apa? Siapa yang ngajarin kita makan sayur lodeh, sayur mangga, segala macam gitu? Artinya boleh, enggak masalah makan 3 kali sehari juga boleh, man. Tapi itu makanan yang tidak berdasarkan petunjuk. Sekarang makanan umat kita yang secara petunjuk apa? Makan itu 5 kali sehari dan makanannya yang disebutkan tadi. Ini ya, berdasarkan petunjuk nyunah kan? Kayak gitu. Kalau sesuatu sunnah kan nggak mungkin keliru, karena Allah Rasulullah melalui kata Rasulullah menjamin tidak akan pernah tersesat umatku selama terpegang pada dua hal, yaitu kitabullah dan sunnahku. Gitu. Nah kalau kita mana makan yang benar 5 kali, kenapa? Karena ada ayat yang saya lupa di surah Al-A'raf kalau nggak salah. Wahai Bani Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik. Pergilah ke masjid kan gitu, salat itu, kemudian makan dan minumlah. Gitu. Jadi makan dan minum itu kapan? Setiap pulang dari masjid. Berapa kali? 5 kali. Itu yang ada dasarnya kan. Tetapi ketika makan itu 5 kali, tentu bukan sayur lodeh, sayur rendang, repot banget kan gitu kan gitu. Bayangkan kalau ibu-ibu sekarang makan 3 kali aja sudah waktunya tersita untuk masak, kita bagi 5 kali. Jadi makanan umat kita mesti sederhana, ya kan? Kalau makanan kita sederhana, bumi ini akan terjaga kelangsungannya. Kenapa? Karena nggak ada kayu banyak yang dibakar, ada minyak yang di ini buah segala macam. Karena kebutuhannya sederhana. Dunia ini saat ini memproduksi 2 kali makanan lebih dari cukup dibandingkan jumlah penduduk. Jadi itu dulu mungkin Anda pernah dengar dulu Thomas Malthus ya, Thomas waktu pelajaran SD sampai yang sekarang menjadi dasar ekonomi kapitalis, bahwa penduduk dunia tumbuh secara deret ukur, makanan dunia tumbuh secara deret hitung. Nah, apa Allah bodoh kok menciptakan manusia tubuh ini terus makanannya deret hitung? Nggak cukup kan gitu. Nah itu bagian dari penyesatan mereka. Sayangnya sampai pada ekonomi Indonesia sekarang menggunakan teori itu. Itulah lahir polisi KB segala macam. Karena deret kebutuhan manusianya tumbuh deret ukur, yaitu kelipatan 1, 2, 4, 8. Sedangkan ininya makanan deret hitung enggak cukup, tapi dibantah oleh statistik sendiri. Sekarang pun ketika Thomas Malthus mengungkapkan teori itu, tahunnya 1798. 2 tahun kemudian 1800 penduduk dunia baru 1 miliar. 200 tahun kemudian penduduk dunia menjadi 8 miliar. Gitu. Tapi makanan tetap cukup. Itu membuktikan kebenaran Allah bahwa setiap manusia atau makhluk yang melata pun dijamin rezekinya, kan gitu, dijamin. Terus kemudian di surat yang banyak Anda apa, di surat Mulk Anda disuruh memperhatikan betapa seimbangnya ciptaan Allah. Jadi gak mungkin tidak seimbang, kan gitu ya. Sampai Anda disuruh melihat sekali lagi, lihatlah sekali lagi di surat Al-Baqarah itu, apakah Anda temukan yang tidak seimbang, kan gitu. Jadi temuan Allah, apa namanya, ciptaan Allah itu seimbang, pasti cukup. Jadi yang bisa mengamankan dunia ini adalah kita umat Islam, karena kita tidak membunuh keturunan, tidak mendolimi bahan dan sebagainya. Nah kaitannya dengan kurma tadi, Anda sudah melihat hadisnya sahih, ayatnya turun hujan tumbuh kurma, ya kan? Bukti sejarahnya Indonesia sukses story-nya adalah dengan sawit yang bisa nanam sangat besar. Bukti empirisnya kurma tumbuh baik di Thailand. Kurang apa coba? Tinggal bagaimana kita yang memimpin ekonomi ini. Karena kalau kita nggak memimpin ekonomi ini, yang menguasai lahan adalah sawit, itu siapa yang menguasai? Bukan kita. Pengusaha-pengusaha konglomerat dan sebagian dari Malaysia, bukan kita. Itu ya sih ini. Nah untuk sampai ke sana, kita bisa nanam kurma rame-rame banyak-banyak. Ya umat ini harus pegang kendali. Supaya apa? Supaya ekonominya kita dalam posisi kendali. Saat-saat ini kita sedang iuran dengan teman-teman untuk membebaskan lahan yang cukup luas. Yang berhasil kami bebaskan sekarang ada sekitar 1.600-an hektar di Jawa. gitu ya. Si kita dibasis hanya sementara kita kebun dulu sambil ngamanin tanaman kurma kita, riset kurma kita supaya berhasil. Begitu berhasil, itu akan kita kembangkan. Si ini risetnya sudah kita mulai lakukan di kebun kita di Jember. Sudah segini masih dalam riset, dan IPB membantu kita untuk sedapat mungkin kita bisa menggandakan benih itu. Bayangkan kalau benih itu digandakan dalam 1-2 tahun ke depan, benih itu massal, Anda bisa nanam kurma di halaman Anda. Jadi coba Anda lihat di komplek Anda sekarang, yang tumbuh tanaman apa? Sekian banyak tanaman tapi tidak ada yang bisa dinikmati, tidak ada yang bisa menyelesaikannya kan? Bagaimana kalau yang tumbuh hijauan itu kurma? Di rumah yang ada kurmanya, satu pohon kurma itu cukup untuk memberi makan yang punya rumah sampai musim berikutnya. Jadi karena hasil kurma yang begitu tinggi, bayangkan kalau itu terjadi. Gitu. Jadi kita ditunggu, orang Indonesia ini, umat ini gitu. Kenapa ditunggu? Saya kasih gambaran. 2 tahun lalu, pemimpin-pemimpin dunia ketemu di Rio de Janeiro, merumuskan apa yang disebut sustainable growth, ekonomi berketumbuhan. Sustainable growth itu apa? Karena selama ini ekonomi itu tumbuh tidak berkelanjutan. Sekarang dunia mengalami namanya trilema. Jadi bukan dilema, ya. Kalau dilema itu buah simalakama, Anda tahu kan? Buah simalakama itu kalau dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu mati. Kalau trilema kurang lebih kalau dimakan istri dan anak mati, kalau enggak dimakan bapak dan ibu mati. Tindakan lain yang membuat ibu dan anak mati, kurang lebih seperti itu. Nah itu trilema ekonomi ya. Trilema ekonomi itu kombinasi antara growth, resources, sama climate ya. Salah satu diselamatkan, yang dua jadi korban. Setiap salah satu yang diselamatkan, yang dua jadi korban. Kenapa? Karena politik dunia dan kapitalisme itu seperti itu berdampaknya. Menyelamatkan yang satu, dua ada. Tetapi Islam tidak. Kita diajarkan menjaga keseimbangan, diajarkan memakmurkan tadi. Nah, alhamdulillahnya dunia melihatnya juga begitu. Yang bisa memimpin dunia dalam ekonomi sustainable growth, ekonomi berketumbuhan atau green economy atau biomass economy, itu Indonesia berada paling depan. Mengapa? Jadi 68% produksi biomasa dunia adanya dinamanya di Katulistiwa Belt, di Equatorial Belt, garis Katulistiwa. Garis Katulistiwa itu dinikmati sebagian kecil Afrika, gitu. Sebagian kecil Amerika Latin, paling banyak adalah di Asia Tenggara. Nah, di antara Asia Tenggara yang paling banyak ini, Indonesia yang paling banyak, gitu. Jadi umat ini mempunyai kurnia yang begitu besar, otomatis kita punya tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menumbuhkan, menyediakan pangan bagi dunia. Nah, kaitannya dengan niat tadi, bayangkan kalau sekarang kita sudah niat, setiap kita nanam pohon, kita niat memberi makan bagi dunia. Kita ingin berbuat jama'i ikut memberi makan bagi dunia. Bayangkan kalau niat itu. Mudah-mudahan tersampai di usia kita. Kalau nggak tersampai pun, mudah-mudahan Allah menerima niat kita karena kita tempuh dengan serius. Nah, untuk menunjukkan keseriusan ini, anak-anak kecil segala macam, setiap saya ketemu anak-anak ini, saya ajari nanam kurma dengan cara yang paling sederhana. Kalau Anda makan kurma, bijinya jangan dibuang. Ya, bijinya dibersihkan, terus direndam 2 hari. Nanti keluar kulit-kulit ari dari biji itu dibuang lagi, direndam lagi sampai jadi totalnya 3 hari. Sampai bersih, benar-benar bersih, kulitnya bersih. Setelah kulitnya bersih, taruh di tempat makan anak-anak itu apa yang dari kayak anu itu, yang plastik itu. Tupperware segala macam itu ya, sejenis itu, tapi enggak usah Tupperware karena mahal, yang biasa plastik aja. Gitu. Nah, di dasarnya dikasih tisu yang dibasahi, ya, tisu basah untuk menjaga kelembapan. Udah taruh itu biji di situ. Nanti dalam 2 pekan kira-kira akan muncul benih putih. Muncul putih pertama, itu mengasihkan sekali pekerjaan ini gitu. Karena Anda akan memberi makan dunia, gitu kan. Mengasihkan saya tumbuh tek putih kan. Putih pertama itu bukan daun, putih pertama itu calon akar. Jadi Anda akan menyaksikan bagaimana suatu ciptaan Allah muncul dari sangat awal. Calon akar, nanti kemanapun Anda taruh, yang putih itu akan bergerak ke bawah, karena dia calon akar, nyari tempat gitu. Kalau sudah cukup panjang, bangsa 2, 3, 4 cm, Anda pindahkan ke polybag atau apa, pot. Jadi yang dijagain banyak tanaman itu. Nah, nanti dari sana lah nanti akan tumbuh akar, daun, dan sebagainya. Kalau sudah membesar, taruh pot yang lebih besar. Nah, pada saat dia kira-kira tinggi 70, 80, atau 1 meter, pindahin ke tanah. Kurma itu seperti itu, nah, nanam kurma. Cuma masalahnya, ketika Anda menanam dengan cara itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah Anda tidak akan pernah tahu jantan atau betina. Kira-kira peluangnya adalah 50-50. Tapi tidak masalah sebenarnya dilakukan untuk air saya. Jadi hari kalau muncul nanti pas muncul bunga, tek, itu bunganya lembut artinya betina. Kalau muncul bunga, tek, bunganya sudah kayak kurma kecil-kecil, bulat-bulat, itu betina. Nah, itu hanya akan menjadi buah sempurna kalau dikawinkan. Sayangnya Anda tahu betina atau jantan itu kira-kira 5 tahun dari mulai itu. Begitu. Nah, oleh sebab itu, yang bagian ini kita edukasikan, nggak masalah untuk menjadi amal jama'i, untuk membuktikan niat. Allah tentu punya niat, punya rencana yang kita belum tahu, mengapa diciptakan jantan dan betina berimbang gitu, sedangkan satu jantan bisa untuk membuahi 20 betina. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau di satu kebun separuh jantan separuh betina tentu kurang produktif kan gitu, karena jantannya sebenarnya cukup untuk 20 betina. Nah, oleh sebab itu teknik lain adalah kita kembangkan kultur jaringan, itu yang kita kembangkan. Nah, sehingga kita mendirikan namanya Madrasah Bioteknologi, yaitu bagaimana di anak-anak lulusan pesantren bisa belajar bioteknologi, nanti mengembangkan kultur jaringan segala macam itu keanunya gitu. Tapi mau saya adalah itulah sektor ekonomi, sektor real yang ingin kita putar. Kita hanya akan memutar ke sana di producing aset tadi bila kita bisa mengamankan juga aset kita gak kebobolan kan gitu. Itulah yang ingin saya share bagi ini, sehingga bukan Anda menyimpan aset, bukan hanya mencari untung. Anda mempunyai misi besar mencari pahala supaya kita bisa diterima Allah sebagai khalifahnya melaksanakan. Karena kita diberi tugas oleh Allah memakmurkan. Ketika Allah bilang, dan aku jadikanmu sebagai pemakmurnya, kita merasa gak dibicara, diajak bicara sama Allah. Jangan-jangan kita mengira bukan saya gitu, itu tugas orang lain, kan gitu. Nah, mulai sekarang kita anggap bahwa itu tugas kita. Karena itu tugas kita, bismillah kita emban, dan itulah yang akan kita laksanakan. Jadi emas segala macam menjadi instrumen, menjadi tools, bukan menjadi tujuan. Itu esensinya. Karena emas digembar-gemborkan sedemikian rupa oleh dunia perbankan, oleh segala macam, itu menjadi seolah-olah dia tujuan. Gitu ya. Makanya beberapa kesempatan seperti ini, kita meluruskan bahwa emas, instrumen, alat yang kita pakai supaya kita tidak termiskinkan oleh sistem Yahudi yang memiskinkan kita, tetapi menjadi instrumen untuk mampu kita bertahan, untuk membangun, memberi jawaban pada kebutuhan manusia di dunia, untuk mengemban misinya, yaitu sebagai khalifah yang tugasnya adalah memakmurkan bumi. Gitu. Dan dengan konteks seperti itu, kita akan memahami posisi yang sesungguhnya dari apa yang akan kita lakukan ini. Jangan khawatir dengan niat besar ini sulit tercapai dan lain sebagainya, lakukan. Nanti Allah akan memudahkan setelah itu. Dulu ketika kami merintis gerakan seperti ini, kami nanam satu pohon saja sulit merintis kegiatan ini. Kenapa? Karena ketika kami merintis kegiatan ini pertama kali, kantor kami dulu masih di ruko, halaman parkirnya aja untuk rebutan dengan ruko sebelahnya gitu. Nah, bagaimana kita mau nanam? Gak punya. Itu kira-kira terjadi 4 tahun yang lalu. Sekarang ada ratusan ribu pohon, karena ada lahan yang tadi ada sekitar 1.600 hektar lahan, dan sekarang jemaah-jemaah kami sedang mengumpulkan dana lagi untuk membeli 400 hektar lagi lahan untuk persiapan tadi, persiapan memberi jawaban pada dunia tadi, persiapan untuk mengemban kita sebagai khalifah yang memakmurkan tadi. Gitu ya sih, Anda pun bisa kalau mau rame-rame kita membeli. Dulu kami membeli sebelum berhasil membuktikan mengelola kebun itu seperti apa, kami beli dengan sedikit orang. Setelah jadi yang sedikit ini, saya buka Kebun kami di Blitar itu saya buka untuk siapapun yang mau pengen tahu gimana ngelola kebun, silahkan. Yang di Blitar itu ada 600 hektar. Anda bisa dari sini rombongan naik kereta Blitar, turun di stasiun Blitar, nanti kira-kira kebun kita itu 15 menit dari situ. Di, itu jadi samping Candi Panataran. Di kebun kita sudah berjalan. Nah itu setelah jemaah-jemaah kita pada lihat kebun kita, pada bilang begini, Pak Iqbal, gimana kami bisa dilibatkan untuk membeli, untuk punya kebun seperti ini? Jadi, lalu saya kumpulkan lagi. Ini ada kebun lain, kebun tetangga sekitar 400 hektar mau dijual. Ayo siapa tadi yang minta nanya mau ikut gitu, ayo kumpulin dana bareng-bareng. Kalau kebun itu harga, jadi nggak bisa dijual perorangan. Yang kita bisa beli harus membeli PT-nya. Pemilik yang sekarang melekat dari itu tadi. Jadi butuh iuran untuk rame-rame ngumpul dana, kita dirikan PT. Nah PT ini yang membeli saham PT ini. Terlalu seperti itu. Itu namanya di dunia bisnis disebut private equity. Ya, private yang membeli dana, membeli kebun, dari sekaligus kemudian ya, kita jalankan. Jadi kita bisa berbuat konkret. Mau saya kasih cerita ini adalah bahwa kita bisa berbuat konkret, memberi makan dunia itu visi bukan mimpi, karena bisa di breakdown bagaimana nanam kurma di kebunnya seperti apa, bagaimana membiayainya, semuanya jelas gitu. Nah pada saat itulah nanti mudah-mudahan umat ini kembali memimpin dunia seperti dijadikan oleh Rasulullah SAW. Kiamat tidak akan terjadi sebelum kemakmuran merata, sebelum kemakmuran merajalela, sampai sedemikian rupa seorang laki-laki bersuari kesana kemari ingin menyalurkan zakatnya, tidak ada yang menerima. Nah jadi hasil kemakmuran itu saat itu seorang laki-laki yang sadar zakat mau menyalurkan ini. Jadi kemakmuran itu siapa yang membuat saat itu? Orang yang sadar zakat. Siapa yang sadar zakat? Muslim. Jadi kemakmuran dunia berikutnya sebelum kiamat terjadi itu adalah di tangan umat ini. Nah, tiga itu terjadi dengan atau tidak peran kita. Coba kita memilih, bisa memilih apakah kita berperan, apa kita tidak. Dan gitu. Nah mudah-mudahan kita semua memilih sekecil apapun, kita memilih, ya Allah, aku sambut penugasanmu untuk memakmurkan bumimu. Aku sambut sabda nabimu yang mengatakan dunia akan makmur, maka aku ingin menjadi tentaramu untuk melakukan itu. Gitu. Memerintah secara besar. Gitu. Nah bayangkan kalau ini menyebar luas, insya Allah maka bukan hanya masalah bawang teratasi, daging kambing teratasi, cabai teratasi. Kita solve problem of the world yang sekarang, sampai sekarang ada 1 miliar orang lapar. Mudah-mudahan ini yang bermanfaat saya share pagi ini. Jadi mohon maaf kalau saya tidak terlalu fokus ke emas, karena saya ingin meneruskan posisinya supaya umat ini punya wawasan yang lebih luas tentang emas dan itu. Saya kembalikan ke panitia. Apakah ada tanya jawab? Monggo silakan. Umumnya untuk orang yang masih bekerja, berapa sih komposisi masing-masing dari 3 aset itu yang kita alokasikan gitu? Misalnya kita punya penghasilan adalah 10 gitu. Lalu untuk yang jadi well disciplined katakanlah 3, producingnya 2. Misalnya untuk yang diprisi gitu. Atau gimana sih? Ya, nggak ada panduan yang pasti, tetapi cara menghitungnya begini. Yang boleh menjadi well producing aset yang menurun nilainya itu yang menutupi kebutuhan Anda dalam jangka pendek, yang Anda butuhkan saat ini untuk beli bensin, makanan, bayar sekolah tahun ini dan sebagainya. Kalau sudah jangka panjang, misalnya dana untuk sekolah anak kita yang sekarang masih baru lahir, nanti masuk SMP, perguruan tinggi, itu kebutuhan jangka panjang kan. Nah itu jangan diwaterdusing, karena saat itu pasti tidak bernilai. Gitu, saat itu pasti tidak. Saya sendiri, saya dulu pernah jadi ketua umum asosiasi asuransi syariah. Tapi saya sendiri gak punya asuransi, karena saya gak percaya produk asuransi. Itulah maka saya keluar, karena selalu bertentangan dengan hati saya. Gitu, saya menjual produk yang saya tidak yakini. Gitu, saya gak punya asuransi. Karena pada saat dinikmati, nanti nilainya gak berarti. Nah, yang kebutuhan jangka panjang amankan, yaitu isinya seperti itu. Yang untuk jangka pendek di Weltebusing boleh, yang kebutuhan jangka panjang untuk sekolah, untuk perbaikan rumah, untuk segala macam, yang kebutuhannya lebih dari 1 tahun ke depan, amankan dalam Weltebusing semaksimal mungkin. Kedua adalah ketika Anda sudah mulai melihat, oh saya bisa belajar berusaha ini, gitu misalnya, oh saya bisa ini mempunyai tanah, bisa beli tanah dan bisa saya tanamin apa dulu dan sebagainya. Nah lakukan yang itu, itulah bagian dari wealth producing. Itulah seorang ekonom Amerika, mbahnya investor, dewanya investor di Amerika, kalau Anda dengar nama Jim Rogers gitu. Jim Rogers itu di Amerika dianggap dewanya para investor. Jim Rogers itu bilang, nantinya yang bisa naik Lamborghini itu adalah para petani. Kenapa? Karena aset petani itu beda sebenarnya dengan aset kita. Kalau Anda punya rumah, tanahnya naik nilainya sesuai inflasi, hanya mengenai inflasi buat reserving. Tapi rumahnya nurun, nyusut, ya kan? Gitu. Jadi yang di tanahnya buat reserving, rumahnya sendiri buat reducing. Nah, kalau petani sebenarnya asetnya tanahnya buat reserving, nilainya bertahan sesuai inflasi, yang ditanam buat producing. Ya kayak tadi sebiji kurma, apa artinya sebiji kurma? Kalau Anda tanam sebiji kurma itu setiap panen bisa 100-800 kilogram satu pohon, kan gitu. Itu bisa dimakan satu keluarga dan sebagainya gitu. Bayangkan nilai dari tanaman itu, kan gitu. Ya, ini seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Yang gitu, ya, persentasenya ya sesuai dengan penghasilan Anda relatif terhadap kebutuhan tadi. Gitu. Kalau itu yang pertama adalah untuk jangka pendek, biarin di well-reserving karena nggak terlalu banyak ininya. Tapi kalau yang untuk jangka panjang, well-reserving. Nah, ketika Anda mulai stop punya ide, saya bisa lakukan ini, sebagian, jangan semuanya, sebagian lakukanlah exercise untuk mulai belajar well-producing. Gitu. Itu gunanya di pesantren saya banyak melatih pegawai-pegawai yang ingin pindah kuadran atau menyiapkan ini. Kita latih supaya dia bisa mengelola web producing. Bahkan di Depok kami sekarang sedang membangun apa yang kita sebut Indonesia Startup Center. Kenapa perlu Startup Center? Karena yang lahir di Indonesia yang dibina, Anda tahu dibina oleh pemerintah, itu namanya UKM. Ya, UKM itu lahir kecil, tumbuh maksimal menengah, ya, namanya UKM kan gitu. Nah kita nggak mau seperti itu. Kita maunya lahir kecil, tapi kalau bisa secepat mungkin dewasa besar. Gitu. Jadi karena masalah kita besar, kebutuhan rumah besar, jadi harus tumbuh besar cepat. Ya itu karakter tumbuh cepat besar itu adalah startup. Maka kita mendirikan namanya Indonesia Startup Center untuk melahirkan perusahaan-perusahaan kecil. Baru tetapi sejabat dan cepat besar. Gedungnya sedang kita bangun sekarang, tapi sudah portofolio sudah mulai ada bisnisnya anak-anak UI yang mendirikan perusahaan baru. Mungkin kalau Anda pernah dengar yang spesialisnya di bidang mobile development itu adalah timnya anak-anak UI yang sudah bernaung di bawah bendera ini gitu, yang nanti akan menjadi Indonesia Startup Center itu. Ada anak IPB yang membuat sosial media untuk pengelolaan gizi keluarga, kebutuhan kebutuhan gizi kita, gisiku, nah itu juga masih dalam itu dan seterusnya. Jadi seperti itu kanannya, idenya. Jadi ketika Anda spot something, bisa usaha seperti ini. Nah seperti Anda mulai menggunakan sebagian untuk well producing. Sekarang ada pertanyaan lagi. Pesantren wirausaha tadi kan ada di tiga tempat itu, apakah terbuka untuk umum kapanpun? Misalnya kita Sabtu Minggu kan libur gitu, tiba-tiba pengen berkunjung ke sana, kita apakah bisa diterima atau memang ada waktu tertentu? Terus kemudian yang kedua, tolong ceritakan tentang Khalifah Land. Ustaz ini belum pernah dengar. Terima kasih. Masih. Jadi gini, kalau yang pesantren wirausaha, prinsipnya Anda bisa datang kapan saja, baik yang di Blitar, di Boyolali maupun di yang terdekat di sini di Jonggol, jadi Cilengsi ke sana itu. Cuman Anda ketika mau datang silahkan hubungi saya atau SMS saya, supaya nanti saya make sure bahwa pada saat Anda datang ada person in charge yang memandu gitu. Kalau kebunnya semua ya kebun, namanya kebun pagernya saja nggak ada gitu kan, Anda datang kapan, cuman kalau di sana nggak ada yang memandu kan sayang gitu ya. Jadi nanti saya mandu di masing-masing lokasi itu ada ya. Kalau di fokusnya, kalau di Jonggol itu ground zero kita, tempat mencoba segala macam ide. Jadi peternakan ada, kambing ada, kambing susu ada, kambing daging ada, kurma tadi juga sedang pembibitan di sana dan sebagainya. Nah itu di sana ada. Kalau di Boyolali seperti riset untuk ilmu-ilmu dasar pertanian, jadi kayak membuat pakan ternak dan sebagainya, itu di Boyolali. Nah kalau di Blitar itu yang skala komersial kita. Skala komersial kita, bagaimana ngelola kebun dalam skala komersial. Karena Anda bisa bertani baik 1 hektar atau 2 hektar, tapi kalau sudah ratusan hektar kan nggak bisa sembarangan kan gitu, harus ada pengelolaan yang efektif. Nah itu tempat belajarnya adalah yang di tadi. Nah Kalimalen adalah merupakan visi tadi, karena kita ingin, niat kita memberi makan dunia tadi, Allah, kita ingin Allah melihat bahwa kita serius. Maka kita mendirikan Kalimalen itu fungsinya adalah membeli, mengamankan lahan-lahan yang akan dipakai untuk nantinya mengamankan pangan dunia. Bukan hanya pangan sebenarnya, problem dunia ada tiga yang mungkin Anda pernah dengar, food and water, food, water, food, energy and water, FEW. Krisis dunia ada karena tiga ini. Alasan perang dunia selalu tiga ini, food, energy and water. Nah kita diberi oleh Allah petunjuk melalui Rasulnya, melalui sabda beliau, Muslim itu bersiskah dalam tiga hal, lahan untuk pangan tadi, air yang tadi, dan api. Api itu adalah MNC. Jadi ketika dunia belum meributkan FEW ini, kita dari kasih tahu Muslim bersedekah. Ketika Muslim tidak bersedekah, kita nggak punya solusi. Nah makanya kita bersedekah tadi, dan dengan Kalimalen itu kita bersedekah, membentuk sedekah, menyatukan kekuatan supaya kita bisa mengemban tugasnya. Untuk tiga hal tadi, pangan, energi, dan air. Sekarang kita bergerak di pangan dan air. Nah energinya kita masih riset, sudah mulai kita lakukan. Kita sudah mengedukasi masyarakat untuk mampu membuat energi bioetanol sendiri dan sebagainya, itu ada di Jawa sini. Tapi belum pada taraf komersial gitu. Tapi sudah mulai kita lakukan risetnya, sudah pada taraf komersial, itu ngamanin lahan untuk pertanian dan ngamanin air tadi gitu. Nah Kalimalen itu yang sekarang akan menjadi mudorek di sirkah-sirkah yang lain yang akan mengelola lahan gitu. Karena di sirkah Kalimalen itu berhasil, alhamdulillah saya kumpulkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya, yang ahli pertanian saya ambilkan dari ahli pertanian dan sebagainya, dan yang ahli keuangan saya ambil dari ahli keuangan untuk jalankan seperti itu. Saya sendiri hanya komisaris utama di situ, jadi saya nggak terjun langsung, tapi saya mensupervisi mereka. Kurang lebih seperti itu. Silakan, kalau masih ada. Assalamualaikum, Ustaz. Gini, saya kan kalau gaji itu di transfer ke melalui bank konvensional, itu bagaimana hukumnya? Karena kita tahu bank konvensional itu ada bank riba. Terus kemudian apakah oleh itu menciptakan dua pasang, ada siang ada malam. Terus mengenai kekayaan, oleh juga menciptakan ada kaya ada miskin. Itu karena kalau kaya semua pasti nggak ada yang mau bekerja. Itu bagaimana? Terus ekonomi Indonesia itu kan berada di bawah pemerintahan demokrasi. Apakah ekonomi kita bisa berkembang? Ya. Itu aja. Baik. Nah itu memang problem konkret yang kita hadapi ya di umat ini. Yang tidak mudah menyikapinya. Jadi, tetapi kalau Yusuf Qardowi dulu mengatakan gini, karena ini untuk jawaban yang lebih konkret dari Yusuf Qardowi, ketika mendengar pertanyaan orang yang bekerja di bank konvensional bagaimana? Jawaban Yusuf Qardowi, Anda boleh melakukan itu, tetapi Anda harus punya niat, setidaknya punya niat gitu. Niat sampai kapan, dan gunakan pengalaman itu, nanti pengalaman pengetahuan Anda untuk memberikan alternatif yang baik ya, gitu. Jadi ada batasannya gitu. Nah sama dengan analogi seperti itu, karena Anda tahu hasil penghasilan Anda ini bersih Anda dibayar dengan bersih, ya kan? Halal sampai situ. Tetapi ketika kita taruh di bank konvensional menimbulkan dua riba. Jadi ketika Anda taruh sama bank diberi hadiah bunga namanya riba. Ada Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, satu riba. Kedua, bank yang duit yang terkumpul tadi disalurkan ke pihak lain dengan bunga juga menjadikan riba lagi di sana. Gitu. Jadi penghasilan yang tadinya sumbernya bersih hanya karena salah naruh menimbulkan dua riba. Gitu. Tetapi karena ini problem umat yang tidak mudah terbesarkan, minimal, gitu, kalau analoginya dengan Fatwa Yusuf Qadri, minimal niatkan sampai kapan Anda akan melakukan ini. Bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, yaitu meniat misalnya begitu transfer, pindahin, itu ditanya ke bank ini. Atau dilakukan secara jana'i. Jana'i bersama-sama Anda melobi umat muslim di perusahaan ini, melobi pejabat namanya di kantornya, tolong gaji kami ditaruh minimal di bank syariah. Minimal itu pun meskipun orang oh sama saja, minimal kita sudah melangkah menuju bank syariah, minimal gitu ya, daripada yang 100% nggak syariah kan gitu ya, minimal sudah menuju gitu. Si dulu zaman kami pimpinan di satu perusahaan, sebelum saya pensiun saya presiden direktur di salah satu perusahaan publik, polsen perusahaan kita semua gaji karyawan saya taruh di bank syariah. Saya buat defaultnya adalah bank syariah. Baru karyawan yang non muslim yang merasa komfortabel dengan bank konvensional dipindahkan atau milih di bank konvensional boleh. Tapi defaultnya di bank syariah. Mengapa? Karena lebih banyak karyawan itu muslim ketimbang yang tidak muslim. Kan gitu. Jangan terbalik, karyawannya mayoritas muslim, tapi banyak masih di konvensional kan gitu. Ini jadi muslim kita harus punya anu gitu. Kita berhak ibarat Anda ke restoran. Restoran di Indonesia harus labelnya halal. Mengapa? Karena mayoritasnya muslim, melayani muslim. Nah, masa kantor kita sendiri melayani mayoritas karyawan enggak ingin menjaga karyawannya bersih. Kan gitu ya. Jadi harus dijelasin. Jadi ya mestinya pimpinan Anda yang saya yakin juga ada yang muslim, mudah-mudahan lebih mudah memahami hal ini. Jadi saya sendiri dulu juga presiden direktur di satu perusahaan yang ngelola banyak uang, itu juga berserakan ya sulit gitu. Tapi minimal untuk karyawan saya bisa membuat defaultnya syariah, karena yang mayoritas syariah, jadi mayoritas muslim. Jadi ini seperti itu. Kalau pertanyaan berikutnya tadi, si kaya si miskin, betul. Jadi orang miskin itu menjadi ujian bagi yang kaya bagaimana menyikapi dan nanti menjadi akan saling melakukan itu betul. Yang benar gimana? Yang miskin bisa mulia, yang kaya bisa mulia dengan caranya sendiri, gitu ya. Yang miskin pun bisa mulia. Di saat nanti pun kombinasinya ada yang miskin yang mulia. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi pada saat kita miskin atau sebaliknya pada saat kita kaya. Atau bila kita dicondongkan menjadi kaya, sikap kita seperti apa? Bila dicondongkan kita jadi miskin, sikap kita apa? Kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak masalah. Dan semua effort yang kita lakukan bukan karena beranggapan semua orang harus kaya. Tidak. Gitu. Tetapi supaya kita bisa berbuat, memberi makan. Karena di Al-Quran tidak ada perintah untuk mintalah makan pada yang kaya. Tidak. Ya kan? Mintalah zakat dari orang kaya. Tidak. Misalnya terhadap individu, terhadap pemerintah, ya suruh ngambil zakat. Tapi tidak ada perintah Islam yang memposisikan perintah ini untuk menjadi Anda miskin mintalah hak kan itu. Tetapi perintah itu adalah memberi. Gitu. Jadi artinya kita bahas dengan perintah. Bahwasanya kita nanti dalam posisi tidak mampu, nah kita punya hak. Tetapi setelah kita berusaha sedapat mungkin kita bisa tangan di atas, sampai ada tangan di atas segala macam itu kan karena kesana. Gitu. Jadi upaya tetap harus dilakukan. Bahwasanya kita nggak harus semuanya kaya, iya. Gitu, ekonomi gitu. Tapi semua harus berusaha berideal untuk tadi mencukupi kebutuhan sendiri. Kan, gitu. Itu banyak sekali cerita Rasulullah tentang kondisi seperti ini. Gitu. Ini di emas itu masing-masing ada keuntungan, ada kelebihannya. Kalau Anda simpanan Anda banyak di atas 100 gram misalnya, itu keduanya sama, apakah logam mulia atau dinar, itu enggak masalah. Tapi kalau Anda mulainya dari kecil, gitu. Itu dinar lebih unggul. Mengapa? Karena dinar itu karakternya adalah mempunyai karakter uang. Karakter uang itu apa? Mudah dijumlah, mudah dibeli, mudah dibagi. Gitu. Karena dia unit of account. Gitu. Kalau Anda punya emas misalnya 10 gram, Anda butuhnya hari ini hanya 5 gram kira-kira. Kan nggak bisa potong. Ini gitu. Anda harus jual semuanya. Padahal kalau dijual semua, toko emas enaknya membanding harga kan gitu. Gitu. Nah kalau dinar tidak, setiap koinnya berupa satu dinar. Anda punya 1000 dinar pun koinnya ini. Gitu. Dan kalau dijual belikan, dia tidak menghapuskan biaya cetak karena tetap dipertahankan dalam bentuk dinar. Kalau di emas, kalau kelemahannya adalah ketika Anda membeli, harga cetak ditambahkan. Terutama kalau dipotongan, selalu di bawah 100 gram. Ketika Anda jual, biaya cetak itu dihilangkan. Jadi toko emas pinternya, itu seolah-olah biaya jual beli itu rendah. Tapi kalau bagi orang yang beli ditambahkan biaya cetak, bagi orang yang jual dibuang biaya cetaknya, kan gitu. Jadi biaya cetak, sama dengan kalau Anda jual. Kalau hilang kan biaya cetaknya nggak diakui, padahal ketika membeli, biaya cetak itu selangit, kan gitu. Ya seperti itu. Nah kalau dinar, baik jual maupun beli, biaya cetak itu sudah inklusif di situ dan tidak ditambahkan atau tidak dikurangkan. Sekarang karakter unit of account, jadi bedanya hanya di sana. Terus kedua adalah bagaimana menyimpannya dan lain sebagainya. Memang emas itu termasuk risiko tinggi ya, jadi kalau Anda punya safe deposito, bisa disimpan di safe deposito. Kalau Anda menyimpan barang-barang, misalnya koperasi melakukan ini, koperasi nyewa sendiri terus disimpan di koperasi, bisa seperti itu. Jadi supaya nggak menyimpan terlalu banyak di rumah gitu ya, semacam itu. Jadi gitu. Kalau di kami, klien-klien yang ingin ditetapkan ke kami, kami layanan, kita beri layanan untuk menyimpan, semacam itu. Ini gitu. Ya tergantung Anda yang paling mantap di mana, jadi gitu, ya. Paling mantap simpan sendiri. Menimbulkan rasa was-was, bicara sama teman-teman yang punya problem yang sama, biasanya kantor ada koperasi nyimpan satu safe deposito dipakai rame-rame untuk nyimpan, misalnya kayak gitu, bisa banyak cara untuk melakukan itu gitu ya sih. Belinya di mana? Kenapa? Beli dinarnya di mana? Kalau dinar kami ada agen, sudah 80-an agen di greydinar.com situsnya, tapi 24 jam terakhir kita lagi migrasi server sehingga mungkin agak terganggu si ini. Tapi pada umumnya di greydinar.com si www.greydinar.com itu atau di shop aja. Dinar, Anugerah Dinar atau Dinar itu nanti akan muncul situs-situs agen-agen saya juga. Kalau situs-situs agen saya bisa diakses, dicari yang terdekat di sini. Sini, nggak masalah. Tapi ada yang palsu nggak tadi? Dinar di Indonesia kita diproduksi menurut asesmen kami hanya dua lembaga yang layak memproduksinya dengan baik, yaitu satu Aneka Tambang, Logam Mulia Aneka Tambang, satu Peruri. Logam Antam logam aneh karena memang spesialisasinya di emas, Peruri karena spesialisasinya memang mencetak uang. Jadi dinar kita itu sebagian dicetak oleh Peruri, Perusahaan Umum Uang Negara gitu. Jadi Peruri itu hanya punya dua klien yang mencetak uang dia, BI dan kita. Jadi mencetak uang kita yaitu dinar emas itu. Ada sertifikatnya, di setiap koin ada sertifikatnya. Tapi lebih dari itu, belilah kepada jalur agen-agen resmi ya, kita atau jaringan agen kita. Atau kalau ragu datang langsung ke Antam. Kalau Peruri, dia tidak melayani penjualan karena Peruri kontrak dengan kita bahwa dia hanya memproduksi untuk kita jual. Kemudian nggak menjual. Dan Peruri sendiri, direksi-direksi Peruri sendiri butuh koin emas itu dia dari saya karena produksi dia adalah hak saya gitu. Jadi semacam itu. Banyak search di kredinal.com, nanti akan dipandu sekian banyak agen yang jual dinar itu. Baik, cukup. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya, baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan saya mohon maaf ya sebelumnya bila ada yang kurang berkenan. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang menurut saya harus disampaikan. Dan apapun yang saya sebutkan tadi yang saya kan itu tersedia tertulisnya di crazynal.com. Terus kedua adalah lokasi-lokasi yang bisa kunjungi untuk hal yang tadi, silakan kalau mau berkunjung untuk supaya Anda get a feel bahwa ini bukan mimpi, gitu ya. Ini adalah visi yang kita ingin Anda menjalankan, visi yang beramal bareng, amal jamani, memakmurkan bumi sebagaimana penugasan Allah. Kita dijadikan dari tanah dan dijadikan pemakmurnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.